Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Pada pertemuan kita malam hari ini, kita masih akan melanjutkan barakallahu fikum penjelasan dari Imam Ibnu Qudamah terkait dengan barakallahu fikum ilaj, pengobatan atau terapi untuk menghilangkan sikap ujub, untuk menghilangkan rasa bangga dan sombong. Kenapa pembahasan ini sangat saya tekankan barakallahu fikum? Karena tidaklah tergelincir seorang alim dari alim ahli sunnah wal jamaah melainkan karena sifat kibr yang ada pada diri mereka. Tidaklah tergelincir barakallahu fikum dari ulama-ulama yang dahulu kita sangat hormati, yang dahulu sangat kita agungkan, kita muliakan. Kemudian barakallahu fikum sekarang sudah berubah keadaan, dia menjadi manusia yang barakallahu fikum hilang mahkota penghormatan untuk dirinya karena sikap sombong. Karena sikap ujub, karena sikap membanggakan dirinya. Barakallahu fikum. Terutama fitnah yang barakallahu fikum tayyib akhir-akhir ini barakallahu fikum yang sangat meresahkan tayyib kita semua. Karena memang Rasul mengatakan al-kibar batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu orang yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Maka sebelum antum tumbuh menjadi para ulama, menjadi para asatidzah, menjadi al-fudhala, manusia-manusia yang barakallahu fikum akan dihormati manusia, maka perlu sejak dini bagi kita semua barakallahu fikum untuk melatih diri, membiasakan diri, mengobati diri ini barakallahu fikum dari yang namanya sikap sombong. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan barakallahu fikum satu dari dua poin yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ada terjemahannya tak? Coba lihat. At-Tuqa. Punya ikhwan kita. InsyaAllah. Tapi kalau santri harus baca yang asli ya. Nah, kecuali yang memang masih belum belajar bahasa Arab. Barakallahu fikum. Beda. Baca yang asli dengan yang terjemahan itu lebih lama ingatnya dan lebih barakallahu fikum tayyib meresap. Nah, kalau buku terjemahan itu kadang kita cepat lupa. Kalau dalam buku asli itu di benak kita masih teringat tulisannya ya, barakallahu fikum, dan tata letaknya. Nah, tayyib. Dan juga barakallahu fikum, kitab asli tentunya kita langsung merasakan bagaimana uraian dari penyusun kitab. Kalau terjemahan itu sudah barakallahu fikum berkolaborasi dengan barakallahu fikum gaya penterjemahnya. Nah, labas. Jadi pada poin yang pertama yang diuraikan oleh Imam Ibnu Qudamah untuk barakallahu fikum mengobati penyakit kibir adalah dengan memutus akar ya, dan menebang batang dari pohon kesombongan yang ada pada pribadi kita masing-masing. Nah, dan itu barakallahu fikum dengan cara yang sangat simpel, mudah bagi mereka yang barakallahu fikum ingin berusaha, yaitu adalah ma'rifatullah wa ma'rifatu nafsihi. Iya. Dengan seseorang itu mengenal Allah, bagaimana kekuasaan, bagaimana barakallahu fikum kesempurnaan yang ada pada Allah, maka dari situ manusia akan merasa kecil, kerdil, tidak pantas untuk menyombongkan dirinya. Nah, yang kedua adalah barakallahu fikum ma'rifatu nafsihi. Iya. Seseorang juga harus mengenal siapa dirinya dan bagaimana kadar dirinya. Nah, seorang yang tahu betul siapa dia, mengenali bagaimana hakikat pribadinya, juga tidak ada alasan bagi dia untuk bersikap sombong. Barakallahu fikum. Dan kemarin kita telah membacakan barakallahu fikum uraian dari Imam Ibnu Qudamah yang sangat indah. Kita lanjutkan barakallahu fikum penjelasan beliau al-maqamus tsani. 6. Maqam yang kedua. Fima yu'radu minat takabbur bil ansabi setelah beliau barakallahu fikum pada poin pertama itu menyebutkan terapi secara umum. Maka pada poin yang kedua ini dia akan menyebutkan terapi satu persatu dari jenis-jenis kesombongan manusia. Fima yuradu minat takabbur bil ansab, yaitu kata beliau terkait dengan sikap sombong yang muncul dengan sebab nasab. Faman iktarahu al-kibru min jihatin nasab, faman iktarahu al-kibru min jihatin nasabi falya'lam anna hadza ta'azzuzun bikamali ghairihi. Ya. Sekali lagi di sini beliau membimbing kita untuk lebih mengenali siapa diri kita dan apa yang kita sombongkan di hadapan manusia. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau, barang siapa yang ditimpa rasa sombong karena dari sisi nasabnya, dia memiliki nasab yang istimewa, nasab yang spesial. Nah, maka kata beliau, falya'lam anna hadza ta'azzuzu bikamali ghairi. Maka hendaknya dia mengerti dan mengetahui kalau kesombongannya itu adalah membanggakan kemuliaan orang lain. Ya, nah, yang mulia itu kan nenek moyangnya. Ya, nah, sehingga kalau dia membanggakan nasabnya berarti dia membanggakan sesuatu yang menjadi milik orang lain. Barakallahu fikum. Nah, yang keturunan raja di raja atau yang keturunan raja-raja, barakallahu fikum, afwan, ya, yaitu kan mbah-mbahnya. Sekarang udah gak zamannya lagi raja-raja. Iya. Nah, berarti kamu membanggakan kehormatan orang lain. Itu kata beliau. Tsumma ya'lam abahu wa jaddahu. Tsumma ya'lam abahu wa jaddahu. Fa inna abahu al-qariba nutfatun qadiratun wa abahu al-ba'ida turabun. Nah, iya. Kemudian bagi mereka yang membanggakan nasabnya, kata beliau, hendaknya dia juga kenali ayah kamu dan kakekmu. Nah, bapak kamu yang paling dekat yaitu ayahmu sendiri juga sama, berasal dari setetes air mani, ya, yang dianggap jijik oleh manusia. Sedangkan bapakmu yang jauh yaitu kakek-kakekmu sekarang sudah menjadi tanah. Nah, apa yang kamu banggakan sekarang dari mereka? Barakallahu fikum. Iya, bagi mereka yang berbangga dengan nasab. Selanjutnya, waman iktarahu al-kibru bil jamal. Waman iktarahu al-kibru bil jamal. Barang siapa yang ditimpa kesombongan karena ketampanan, karena kecantikan, ya, yang merasa sombong gara-gara dia yang paling tampan, yang paling ganteng dari seluruh santri Al-Bainah, yang paling ganteng itu ana. Itu ya. Nah, semua ya bilang kalau saya adalah santri terganteng. Misal, ya. Atau yang akhwat mengatakan, iya, dari semua santriwati yang paling cantik adalah saya. Nah, yang lain lewat. Nah, barakallahu fikum. Ya. Barakallahu fikum. Kadang manusia itu merasa yang demikian. Padahal enggak ada yang bilang dia ganteng. Gak ada yang bilang dia cantik, tapi kalau dia ngaca, wah aku nih ganteng juga rupanya ya. Ah. Iya. Ngaca, wah aku rupanya cantik ini. Barakallahu fiik. Nah, dia merasa ganteng, merasa cantik. Iya, padahal gak ada yang bilang itu. Nah, jadi dia sok ganteng, sok cantik. Barakallahu fiik. Bagaimana terapinya? Kata beliau, falyanzur ila batinihi nazaral uqalai. Wala yanzuru ila zahirihi nazaral bahaimi. Kata beliau, bagi mereka-mereka yang sombong karena merasa ganteng, merasa paling cantik, maka hendaknya dia melihat kepada batin atau hatinya dengan pandangan orang yang berakal. Nah, jangan dia melihat hanya sebatas zahir fisiknya, dan melihatnya pun dengan sudut pandang binatang ternak. Artinya apa, barakallahu fikum? Jangan melihat ganteng dan cantiknya diri kamu itu hanya dari sisi fisik. Ya. Na'am, barakallahu fikum. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah itu tidak melihat tampang-tampang kalian. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Kalau yang namanya barakallahu fikum semata-mata ketampanan, kegantengan, kecantikan hanya dilihat dari sisi zahir, orang kafir lebih ganteng daripada kamu. Ya enggak? Iya, orang kafir lebih cantik daripada kamu. Nah. Ya. Orang fasik. Nah, ahli maksiat. Barakallahu fikum. Banyak yang cantik, banyak yang ganteng. Kalau hanya semata itu membuat kamu puas, menjadikan kamu menyombongkan diri dibandingkan yang lain, maka orang kafir lebih berhak untuk sombong di hadapan kamu. Ya, orang-orang fasik yang ganteng-ganteng dan cantik itu lebih apa? Lebih berhak sombong di hadapan kamu. Nah, iya. Barakallahu fikum. Baik. Bang Irfan. Nah, jadi cantik dan gantengnya kamu itu ya barakallahu fikum. Iya. Bukanlah menjadi sebuah kebanggaan kalau yang hanya dilihat zahirnya saja. Bang Irfan ya. Nah. Barakallahu fikum. Orang kafir, orang fasik, barakallahu fikum, dari kalangan artis-artis itu yang memang gila dengan penampilan, lebih ganteng daripada kamu, lebih cantik daripada kamu. Nah, kamu apa dibandingkan mereka? Gak ada apa-apanya. Barakallahu fikum. Nah, baik. Barakallahu fikum. Jadi jangan melihat kecantikan dan kegantengan itu secara lahiriah saja, tapi lihat batinnya kamu. Kalau masih ada rasa sombong, buruk. Nah, barakallahu fikum. Iya. Dan nanti pada hari kiamat kelak, barakallahu fikum, yauma taswaddul wujuh. Ya, wajah-wajah orang-orang yang kafir itu akan menghitam, menjadi jelek, buruk rupa. Yang tadinya barakallahu fikum mungkin di dunia dia dimasukkan dalam barakallahu fikum nominasi, ya, manusia terganteng atau manusia tercantik, Mr. Universe. Enggak ada ya. Enggak ada kan Miss Universe. Nah, Mr. Universe dan Miss Universe. Iya. Barakallahu fikum. Nah, yang dinobatkan menjadi barakallahu fikum manusia yang paling ganteng atau manusia yang paling cantik, barakallahu fikum. Tapi kalau dia kafir, kalau dia barakallahu fikum ahli ma'asi, akan menjadi buruk rupa pada hari kiamat kelak. Nah, iya, kegantengan dan kecantikan itu barakallahu fikum tidak akan bertahan lama kalau yang Anda lihat hanya dari sisi zahir. Nah, berapa tahun kuat gantengnya kamu? Ya, nah, kalau duitmu pas-pasan barakallahu fikum, ya 10 tahun udah keriput semua itu. Nah, kalau duitmu banyak, mungkin bisa kamu bersikeras ya, melakukan barakallahu fikum spa sana, spa sini, spa situ. Nah, spatula barakallahu fikum untuk mempertahankan ketampanan dan kecantikanmu. Tapi tetap ya, barakallahu fikum. Kalau sudah tanah memenuhi mulutmu, ya rusak juga. Nah, barakallahu fikum. Nah, iya. Kemudian juga barakallahu fikum, salah satu juga barakallahu fikum tinjauan orang-orang yang berakal, ketampanan dan kecantikan itu barakallahu fikum akan membawa pada ujian dan fitnah bagi dia. Nah, ya, jadi orang ganteng, jadi orang cantik itu repot. Nah, intinya gitu. Ya, jadi orang ganteng, jadi orang cantik itu repot. Anda akan memfitnah dua jenis manusia, lover and haters. Manusia yang sangat mengidolakan kamu, ada manusia yang akan membenci kamu. Mesti. Ya. Orang yang ganteng itu, orang yang cantik, ada orang yang tersepona dengan kegantengan dan kecantikannya, ada orang yang merasa iri, merasa tersaingi. Nah, barakallahu fikum. Dan itu kedua-duanya membuat kamu repot. Iya, barakallahu fikum. Nah, iya. Terkadang yang terfitnah karena kegantenganmu adalah lawan jenis, terkadang juga sesama jenis. Mungkin kan? Saking gantengnya, lanang yang mau sama dia, perempuan juga mau. Saking gantengnya, yang terfitnah karena dia bukan hanya wanita, tetapi juga apa? Sesama jenis. Na'udzubillah min dzalik. Repot kan? Nah, belum lagi barakallahu fikum ada pihak-pihak yang merasa tersaingi dengan kegantengan dan kecantikan kamu yang telah menjadi buah bibir. Ya, gara-gara si fulan saya enggak pernah lagi ditemani oleh teman-teman. Semenjak dia datang, wah, pada deketi si fulan semua. Nah, iya, akhirnya barakallahu fikum muncullah hal-hal yang buruk dari orang tadi. Barakallahu fikum. Nah, itu pelajaran. Ya, jangan dikira jadi orang ganteng, orang cantik itu enak, repot. Akan ada dua orang yang akan membuat kita repot. Yang pertama, yang terpesona dengan ketampanan dan kecantikan kita. Yang kedua, manusia yang merasa tersaingi. Barakallahu fikum. Ibrah yang bisa kita ambil seperti pada kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya kan? Gara-gara ketampanan dan kegantengan beliau, akhirnya barakallahu fikum banyak wanita Mesir yang terfitnah. Dengan sebab itu juga menyebabkan beliau harus dijebloskan ke dalam penjara. Gara-gara ganteng masuk penjara. Oh. Ya. Gara-gara apa? Ganteng ekpol. Akhirnya apa? Masuk penjara. Nah. Begitu juga barakallahu fikum contoh yang lain pada kasusnya. Ya. Safiyyah bintu Huyai, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga dikenal dengan kecantikannya yang luar biasa sehingga menyebabkan istri-istri yang lain merasa tersaingi dan pada cemburu. Ya kan? Nah, di antaranya adalah barakallahu fikum yang satu ya. Barakallahu fikum satu kelompok dengan Aisyah. Nah, itu sering menyindir Hafsah. Nah, yafika Sofiyah kaza ya Rasulullah. Cukuplah bagi engkau Sofiyah itu seperti ini wahai Rasulullah. Aikastirah. Nah, pendek mencela, menyindir fisiknya. Ditegur sama Rasul. Di saat yang lain barakallahu fikum keluar juga ucapan, ya. Nah, ra'aitu imra'ah Yahudiyah. Saya melihat wanita Yahudi. Nah, Hafsah pernah mengatakan, ya, ya bintu Yahudiyah atau Yahudi, ya, anaknya orang Yahudi. Nah, sehingga saat itu Sofia merasa apa? Tertekan. Nah, sehingga nangis-nangis. Barakallahu fikum. Kenapa? Gara-gara cantik kan? Coba kalau nggak cantik, nggak begitulah sikap orang. Iya. Nah. Kalau biasa-biasa saja, ketika dibawa barakallahu fikum Rasul masuk ke dalam rumah tangga beliau, ya karena cantiknya biasa standar ya, istri yang lain biasa aja, saya lebih cantik. Nah, gara-gara cantik, akhirnya apa? Ada yang merasa tersaing. Paham ya, Han? Nah, jadi jangan dikira jadi orang ganteng dan cantik itu enak, susah. Iya, susah dan repot. Anda akan berhadapan dengan dua jenis manusia ini. Yang paling enak itu yang standar-standar dan biasa-biasa saja. Iya. Jelek ya enggak, kalau jelek jadi dihina orang terus juga nanti. Nah, jelek enggak, iya, ganteng juga enggak, cantik juga enggak, standar. Enak hidupnya itu. Paham? Iya. Enggak ada yang merasa tersaingi dengan kita. Tidak ada juga yang barakallahu fikum terfitnah dengan kita. Paham? Nah, ya. Jadi barakallahu fikum ya pede saja dengan diri kamu. Nah, ya. Nah, jangan merasa barakallahu fikum minder, ya. Jangan merasa barakallahu fikum thayyib. Tidak barakallahu fikum percaya diri. Kenapa? Karena teman-temannya ini memang ganteng-ganteng. Wah, yang satu apa? Satu kelompok dengan dia. Ya, dia merasa paling apa? Paling enggak ganteng sendiri. Nah, sehingga kalau jalan sama teman-temannya itu enggak pede. Barakallahu fikum. Baik. Jangan salah, justru kamu itu paling enak hidupnya, ya. Nah, barakallahu fikum. Tidak akan berhadapan dengan dua jenis manusia ini. Al-muhim, jadi orang ganteng, jadi orang cantik itu repot. Ayuhan, yang paling enak, iya, biasa-biasa saja, standar. Nah, itu enak sudah. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Al-muhim, kesimpulannya, barakallahu fikum, jadi orang ganteng, jadi orang cantik itu jangan sombong. Ya, nah, itu bukanlah sesuatu yang layak Anda banggakan, ya. Tapi sesuatu yang harus benar-benar barakallahu fikum berhati-hati darinya. Begitu juga sebaliknya, jadi orang yang tidak ganteng dan tidak cantik jangan panik, ya. Nah, ada kebaikan di dalamnya, barakallahu fikum. Baik. Kemudian kata beliau, Wa man yatarahu min jihatil quwati. Barang siapa yang ditimpa rasa sombong karena sisi kekuatannya. Nah, mungkin dia yang paling kuat dari semua teman-temannya. Badannya paling besar, terus jago bela diri. Ya, barakallahu fikum. Nah, dan ketika berantem dengan dia, tidak ada yang bisa menang. Ya, barakallahu fikum. Baik. Disentil aja sama dia, mental. Barakallahu fikum. Sombong dia karena itu. Dan banyak memang manusia-manusia yang sombong karena merasa kuat. Ya. Merasa jago. Merasa kebal. Sehingga sombong. Nah. Maka kata beliau, falya'lam annahu lau alimahu irkun. Ada a'jan min kulli ajizin. Maka kata beliau, hendaknya dia tahu, orang yang sok kuat tadi, seandainya dia barakallahu fikum, ya, terkena sakit gara-gara salah urat. Nah, ya, salah urat barakallahu fikum. Baik. Mau makan bakso keseliu. Atau kalau enggak keseliu, keselak bakso ini nyangkut di sini. Keluar enggak bisa, masuk enggak bisa. Nah, Anda lihat bagaimana kekuatan orang tadi. Iya. Dia akan berubah menjadi manusia yang paling apa? Lemah. Nah, antum berkasih. Ya kan? Barang terpegang yang mana? Yang ini. Langsung dia. Sakit. Nah. Iya. Giliran dia sehat, gaya sekali. Barakallahu fikum. Dilihatin aja apa? Lihat-lihat. Emang gua pisang. Nah. Ya, dilihatin orang aja enggak mau dia. Marah. Tapi coba lihat kalau sakit seperti itu barakallahu fikum. Nah, baru dipegang saja ada aduh. Nah. Ya. Dibawa ke puskesmas dia lihat jarum suntik barakallahu fikum, wah meraung-raung. Nah, kayak dimakan serigala saja. Ya, heboh. Jadi orang sak puskesmas datang semua. Opo iki? Ya Allah, arek pondok ngamuk. Gara-gara apa? Jarum suntik. Padahal di pondok, amit-amit. Ya, yeah. Kalau sehat itu kayak barakallahu fikum petantang petenteng. Nah, sama jarum suntik aja kayak gitu. Barakallahu fikum. Wa in humma yauma tuhallilu min kuwatihi ma la yaudu fi muddatin. Barakallahu. Naam. Dan kalau dia barakallahu fikum ditimpa demam, ya, hari di mana kekuatannya itu benar-benar menjadi hilang, maka seolah-olah kekuatan tadi tidak akan bisa kembali lagi dalam jangka waktu yang lama. Artinya dia ketika terkena demam barakallahu fikum tayyib, seolah-olah sudah hilang harga dirinya. Nah, ya. Tayyib, seolah-olah hidupnya itu hancur. Gara-gara apa? Demam barakallahu fikum. Tayyib. Wa inna syaukatan law dakhalat fi rijlihi la'ajazathu wa inna syaukatan law dakhalat fi rijlihi la'ajazathu. Orang yang kuat tadi seandainya ada sebuah duri yang menusuk kakinya, pasti duri itu cukup untuk melemahkan dia. Ya. Nah. Wabaqatun lau dakhalat fi udhunihi. Wabaqatun lau dakhalat fi udhunihi la'ak laqathu. Dan seandainya ada seekor serangga yang masuk ke dalam lubang telinganya, ini saya akan membuat dia panik. Tadi orang yang jagoan tadi. Nah, ya, ketusuk duri saja udah nangis-nangis. Barakallahu fiik. Nah. Dimasuki serangga telinganya juga panik. Ya, heboh barakallahu fiik. Nah. Jika orang kenapa ini, apa kesetrum, apa keracunan? Nah, cuman kemasukan serangga, kupingnya udah panik. Ya, barakallahu fiik. Nah. Dan itu bisa kita ambil pelajaran dari kisahnya siapa? Namrud. Nah, iya. Raja perkasa, sakti mandraguna, penakluk benua. Ya. Bukan penakluk negara, penakluk benua. Raja perkasa, sakti mandraguna, penakluk benua. Nah. Iya. Barakallahu fikum. Karena apa dia tewas? Apa karena dia kalah dengan pendekar yang lebih hebat daripada dia? Ada kesatria yang lebih hebat daripada dia ilmu kanuraganya? Enggak. Gara-gara nyamuk. Iya, seekor nyamuk. Barakallahu fikum. Yang numpang nginep di hidungnya. Nah, dan nyamuk itu betah. Hidungnya raja soalnya. Iya. Betah di situ, gak mau keluar. Barakallahu fikum. Sedangkan si Namrud ini, barakallahu fikum, dia yang resah. Iya, jengkel. Dia, gak keluar. Diisep, gak masuk juga. Nah, keluar gak bisa, masuk gak bisa. Jengkel jadi dia. Akhirnya apa ya? Tiap hari cuma mukul kepalanya pakai gadanya. Tung. Iya, barakallahu fikum. Nah, baik. Akhirnya ya mati gara-gara itu. Mungkin pendarahan, muncul tumor, ya. Enggak tahu, pokoknya mati gara-gara itu disebutkan dalam barakallahu fikum kutubus syiah. Nah, padahal apa? Sakti kalanya cuma sama nyamuk. Nah, barakallahu fikum. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Wa man takabbara bisababil ghina. Fa in ta'ammala khuluqan minal yahudi wajadahum aghna minhu. Ya, barang siapa yang sombong karena kekayaannya, barang siapa yang memperhatikan akhlaknya orang-orang Yahudi, maka dia akan mendapati orang Yahudi itu lebih kaya. Nah, ya. Barakallahu fikum. Baik. Kamu punya apa? Apa yang kamu banggakan? Barakallahu fikum. Nah, bapakku punya Kijang Innova 2. Nah, punya Kijang Innova 2 saja bangga. Rumahmu ada berapa? Rumahku 3. Nah. Terus, apa lagi yang kamu punya? Ada kolam renangnya lah rumahnya. Ada yang satu enggak ada lagi. Iya, barakallahu fikum. Nah, baru punya mobil Innova 2, rumah 3 saja sudah sombongnya amit-amit. Iya, barakallahu fikum. Nah, kalau dia tahu bagaimana kekayaan orang-orang kafir, barakallahu fikum, ya. Nah, bukan mobil Innova yang mereka punya. Barakallahu fikum. Nah, tapi semua mobil sport, ya, yang mewah-mewah dan mahal itu yang harganya miliaran. Nah, sampai ada yang 100 punyanya. Ya, punya lapangan, barakallahu fikum, pesawat terbang. Nah, barakallahu fikum. Iya. Kekayaan kamu itu kayak punya pembantunya saja. Nah, barakallahu fikum. Baik. Fa'uhfin li syarafin tasbikuhu tasbiku bihi al-yahudu. Fa'uhfin li syarafin tasbiku bihi al-yahudu. Maka sungguh celaka. Ya, seseorang yang kemuliaan yang dia miliki didahului oleh orang Yahudi. Wayas talibuhu as-sariqu fi lahdatihi. atau fi lahdhihi wa yastalibuhu as-sariqu fi lahdhihi fa ya'udu sahibuhu dzalilan, dan hartanya tadi bisa diambil oleh pencuri dalam waktu sekejap dan dia berubah menjadi manusia yang paling rendah. Nah, barakallahu fiik. Wa man takabbara bi sababil ilm, barang siapa yang merasa sombong karena ilmunya, ini untuk kita semua ini. Falyalam anna hujjatallahi 'alal 'alim akad minal jahil, maka hendaknya dia tahu bahwasannya hujjah Allah atas orang yang berilmu itu lebih ditekankan lagi daripada orang yang jahil. Ya, tuntutan terhadap orang yang berilmu lebih berat daripada orang yang bodoh. Wal yatafakkar fil khatari al-azim alladhi huwa bisadadihi, hendaknya dia pikir baik-baik di dalam pikirannya yang dia sekarang sedang merasa sombong di dalamnya. Fa inna khatarahu a'zam min khatari ghairihi, karena pemikiran sombongnya dia itu lebih besar daripada sombongnya orang yang jahil. Sombongnya ahli dunia terhadap dunianya lebih parah sombongnya orang yang berilmu dengan ilmunya. Nah, kama anna qadrahu awam min qadri ghairi, ya sebagaimana kadar kehormatan orang yang berilmu itu lebih mulia dibandingkan orang yang tidak berilmu, maka demikian juga pelanggarannya, orang yang berilmu lebih berat dibandingkan orang yang jahil. Nah, wa ya'lam aydhan anna al-kibra la yaliku illa billah, dan hendaknya dia mengetahui bahwasanya sombong itu tidak layak dimiliki kecuali oleh Allah. Wa annahu idza takabbara sara mamkutan 'indallahi ta'ala baghidan 'indahu, dan dia kalau tetap menyombongkan dirinya dia akan menjadi manusia yang dimurkai di sisi Allah, dibenci oleh Allah. Waqad ahabballahu minhu ayyatawadda'a, dan Allah sangat menyukai bagi dia untuk bersikap tawadhu'. Wa kadzalika kullu sababin yu'alijuhu binaqidihi wa yusta'malu at-tawadhu'a. Maka demikian juga segala penyebab yang menyebabkan manusia itu menjadi sombong, maka mengobatinya adalah dengan lawannya. Ya, mengobatinya denganlah lawannya, barakallahu fikum, dan menggunakan prinsip tawadhu, barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bisawab, itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu, barakallahu fikum.